بسم الله قال بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن شاء ذكره حفظ ذلك فاتعذ به في صحف خبر ثان لأنها وما قبله اعتراض مكرمة عند الله مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين بأيدي سفرة كتبتين ينسخونها من اللوح المحفوظ كرام بررة مطيعين الله تعالى وهم الملائكة قتل الإنسان لعن الكافر ما أكفره استبهام توبيح أي ما حمله على الكفر من أي شيء خلقه سامي سبق جملس الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله المثل الأعلى وله الثناء العلى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المؤلف وقال الله تعالى من قبله كلا إنها تذكرة كلا بمعنى لا تفعل مثل ذلك لا تفعل مثل ذلك kalla ini seperti lafal untuk menunjukkan i'tirad atau penentangan atas apa yang teranggap atau yang terjadi kalla ya dan tafsiran dari kalla di sini oleh al-Mahalli rahimahullah ay la taf'al mithla dzalik jangan kamu berbuat seperti itu jangan kamu berpikiran seperti itu jangan kamu berlaku seperti itu. Idan kalau misalnya dalam ayat atau dalam hadis ada kalla, tafsirannya apa? La taf'al mithla dzalik. Jangan berbuat seperti itu. Baik berbuat dalam artian berpikiran atau lainnya. Ya. Misal ada seseorang anak kecil menendang temannya. Antum bilang kalla, kalla. Kalla maknanya la taf'al mithla dzalik. Jangan berbuat seperti itu. Kalau di Indonesia kan biasanya sekali-kali tidak. Ini masih terlalu mujmal. Ya, enggak ketahuan maksudnya apa sekali-kali tidak. Ya, ini ma'ana kalla la taf'al mithla dzalik. Yaitu janganlah kamu berlaku seperti itu disesuaikan dengan konteks di kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW lebih memilih untuk berbincang dengan orang-orang kufar Quraisy atau pemukanya mereka demi maslahat rajihah yang beliau anggap yaitu dakwah kepada orang-orang pemuka karena kalau mereka ikutan padahal mereka itu talaha anhu kalau mereka ikutan maka akan banyak pengikut Islam berarti dikejar lebih ke kuantitas ya. Adapun Abdullah bin Umi Maktum ini yang muslim yang betul-betul ingin ya insyaallah ingin mengambil mau'idhah dan tazkirah tapi justru beliau cuekin ya. Maka jangan sekali-kali kamu seperti itu. Ya sebenarnya sebagaimana juga pernah kita angkat yaitu dalam dakwah ya hendaknya kita tidak membedakan antara yang kaya dengan yang tidak kaya. Ya, dan itu fitnah di zaman sekarang termasuk juga dulu fitnah yang itu terjadi di orang-orang harqiyin. Dulu terjadi di orang-orang harqiyin tapi sekarang terjadi di kalangan salafiyin juga ya. Dulu terjadi di kalangan harqiyin untuk masalah fitnah, dakwah berkaitan dengan orang-orang kaya ini, sekarang malah justru Allah uji sebagian dari salafiyin ya berlaku seperti ini, yaitu ketika ya orang memiliki kekayaan malah lebih didekati dibandingkan dengan yang dulunya ketika mungkin belum punya posisi seperti ini, itu dekat dengan orang-orang biasa, ya. Dekat dengan bagus ya muasyarah dan muamalahnya dengan kalangan pengajian yang biasa yang enggak punya mobil ya itu bagus tapi setelah sudah memiliki masyaallah komoditas, ketenaran, titel dan seterusnya, justru kemudian Allah Ta'ala uji dan belum lolos dari ujian tersebut. Ya, ya, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan asatidzah kita sebagai orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari fitnah, fitnah yang menjerumuskan seseorang yang tadinya dekat dengan surga, kemudian semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga mereka, menjaga kita semua. Taib, la taf'al mithla dhalik, jangan berbuat seperti itu. Innaha ay as-suratu aw ay, atau bisa juga innaha ay as-surata awil ayati. Innaha innas surata awil ayati, sesungguhnya surat ini atau ayat ini, ayat-ayat ini, itu tadi yang telah disebutkan, ya. Innaha inna hadhihi surata atau inna hadhihi ayati tadhkirah, tadhkirah ay 'izzatan atau 'izzatun lil khalqi. 'Izzah, 'izzah itu adalah mau'izah, nasihat, ya, petunjuk, petuah untuk makhluk. Al-khalq di sini maknanya makhluk, jadi masdar bermakna maf'ul. Al-khalq masdar bermakna maf'ul, itu makhluk. Ada hadhihi mau'izatun lil makhluqin. Bisa juga tazkirah bermakna tabsirah, yaitu petunjuk untuk melihat. Mau'izah lil makhluqin. Jadi nasihat itu hakikatnya adalah petunjuk agar antum melihat. Maka siapa-siapa yang ceramah atau dakwah, ya, bukan untuk memberikan nasihat, untuk memberi petunjuk, bukan untuk itu, hanya sebatas lawakan semata. Maka yang seperti ini tidak seperti dakwahnya para rasul. Kalla innaha tadhkirah. Taib, tadi kita lihat innaha, inna hadhihi surata awil ayat. Ya. Itu kalau misalnya tafsiran innaha ini mengacu kepada ayat 1 sampai 10. Tapi bisa juga ditafsirkan kalla la taf'al mithla dhalik, inna as-surata aw inna al-ayati atau ayat al-Qur'an. Sesungguhnya surat-surat atau ayat-ayat Al-Qur'an umumnya semuanya adalah tadhkirah. Paham di sini? Kalau yang pertama tadi innaha, inna hadhihi surata atau inna hadhihi al-ayati, itu kita tafsirkan dengan tafsir khas, yaitu dengan tafsiran khusus, yaitu untuk ayat 1 dan 10. Jadi kita kembali ke konteks asalnya. 1 sampai 10 itu adalah mau'izah, nasihat buat kita semua, ya, untuk makhluk. Baik. Kemudian tafsiran kedua innaha, yaitu ha di sini kembali ke keumuman seluruh surat atau ayat. Inna jami'as suwar atau jami'al ayati, semua surat-surat dan semua ayat-ayat itulah tazkirah. Betul tidak? Betul, semua ayat dan surat itu tazkirah. Ya, kalla innaha tazkirah mau'izah lil khalqi. Kalau tafsirkan dalam al-mahalli di sini lil khalqi. Baik. Al-khalq itu maknanya apa tadi? Makhluk. Itu umum atau tidak? Umum, dia istighraq untuk seluruh makhluk, ya kan? Tapi apakah? Apakah ayat-ayat Al-Qur'an akan dipahami oleh kucing misalnya, atau kepiting, atau kalajengking? Tidak. Tidak. Walaupun kita bisa meruqyah binatang dengan ayat Al-Qur'an, bisa. Tetapi apakah binatang ini mendapatkan mau'izah dan tazkirah tentang hari akhir? Tidak akan. Ya kan? Enggak akan. Lalu berarti di sini al-khalq di sini, ya, dia memang lafal yang umum, tapi maksudnya adalah khusus, yaitu apa? Manusia dan jin, insan dan jin, sekolahin. Faham di sini? Kalla inna ayatil Qur'ani tadhkiratun lil jinni wal ins. Begitu maksudnya. Okey? Faham di sini? Hah? Enggak kecepatan kan anda bicaranya? Ya. Anu kok diam aja? Apa kebanyakan pikiran lagi? Ha? Kemudian faman syaa'a dzakara, maka man syaa'a, barang siapa yang kepingin, dzakarahu. Lalu lihat di sini faman syaa'a dzakarahu. Ya. Man. Man. Di sini mubtada dia dan ini menunjukkan berakal. Syaa. Khabar syaa berkehendak. Paham di sini syaa berkehendak. Yang kayak sebagian ulama bilang adapun makhluk hidup yang tak berakal tidak memiliki kehendak. Ya kan? Ini nanti ada masalah di masalah hakikat dan majaz. Ya. Nanti di masalah usul fikih insyaallah nanti kapan-kapan kita bahas. Barang siapa yang berkehendak maka silakan dia zakarahu. Zakara hafiza. Zakara hafiza. Apa arti hafiza? Menjaganya, menghafalnya, menjaganya. Zakarahu menjaganya. Baik. Hu di sini hafiz zalika ai apa? Al-Qur'an, ya kan? Ya, setelah dia menjaganya, menghafalnya, fatta'adzubi. Kemudian dia mengambil mau'izah dengan Al-Qur'an tersebut. Ya. Man syaa dzakara. Barang siapa yang menginginkan maka hendaknya dia ya menjaga Al-Qur'an. Di sini ada sedikit iltifat. Ya. Yaitu membelokkan hal. Kalau antum perhatikan kalla innaha, ya kan? Innaha. Kemudian tertibanya ayat setelahnya man syaa dzakarahu, bukan dzakaraha, Paham di sini? Kalla innaha. Ha itu tafsirkan ayat atau surat-surat Al-Qur'an. Faman syaa dzakarahu. Ya kan? Hu di sini. Hu kembali ke mana? Apakah kembali Abdullah bin Ummi Maktum atau ya? Barang siapa yang menginginkan maka hendaklah dia ingat Abdullah bin Ummi Maktum. Apakah sudah disebutkan di sini hu dhamir kembali ke siapa? Ayo. Ada enggak di ayat-ayat sebelumnya dhamir ini kembali ke mana? Hah? Ke siapa? Nabi Muhammad atau kepada Al-Qur'an? Faman syaa dzakarahu, ya kan? Barang siapa yang kepingin maka hendaklah dia mengingat Al-Qur'an, ya kan? Baik, apakah sebelumnya lafal Al-Qur'an disebutkan? Disebutkan enggak? Hah? Ayat 1 sampai 10, apakah ada lafal Al-Qur'an atau indikasi bahwa itu adalah Al-Qur'an? Enggak disebutkan? Enggak disebutkan. Kalaupun disebutkan tazkirah. Ya kan? Baik. Begitu juga dengan innaha. Ha di sini kembali ke mana? Surat, ayat, enggak ada disebutkan. Tetapi ketika sesuatu sudah menjadi masyhur, maka khalas. Dia didomirkan tanpa harus disebutkan sebelumnya. Paham enggak di sini? Iya. Antum lagi berdua ngobrol sama teman-teman habis kajian, ada orang jalan enggak pakai baju, enggak pakai celana. Antum bilang ke teman antum, innahu lamajnun. Oke, orang-orang Quraisy aja ngomong ke Nabi Muhammad, innahu lamajnun. Innahu sesungguhnya dia. Baik. Itu tiba-tiba antum ngomong kayak gitu. Ya. Teman antum tahu enggak siapa yang dimaksud? Tahu. Ketika sudah tahu yang dimaksud siapa, maka enggak perlu ditanyakan lagi. Maksudnya hu ini siapa nih? Ya Allah, masa antum enggak tahu innahu min sunnah. Ya orang itulah. Maka ketika sesuatu yang sudah ada di benak seseorang, sebelumnya tidak perlu disebutkan sebelumnya. Contoh misalnya di surat awal, di surat awal sini awal-awal. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Dia telah bermuka masam, dia telah berpaling sebabnya ja'ahu telah datang kepadanya. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Antum sudah tahu tafsirannya itu. Hu di sini kembali ke Nabi Muhammad. Apakah disebutkan sebelumnya Nabi Muhammad? Muhammad atau Rasulullah? Enggak disebutkan. Begitu juga dengan ayat 11 dan 12. Dhamir innaha. Kemudian di ayat 12. Dhakarahu. Dhamir-dhamir seperti itu. Sebelumnya belum disebutkan. Tapi tiba-tibanya dia tiba-tiba menjadi dhamir. Ya. Hal ini kenapa kita anggap menunjukkan bahwasannya sebagian dari ayat Al-Quran itu orang awam pun bisa paham tanpa harus merujuk kemana-mana paham maksudnya, kecuali yang super awam ya, gak ngerti apa-apa baru masuk Islam ya. Tapi kalau orang awam, orang Arab awam paham, oh ini maksudnya fulan, ini maksudnya ayat Al-Quran, ini dan seterusnya ya, sebagaimana kata Ibnu Abbas. Ya, sebagian dari Al-Quran itu semua orang bisa paham sebagiannya, tapi sebagian darinya itu perlu belajar dan sebagian darinya mutasyabihat. Ya, baik. Faman syaa dzakarahu. Baik, sekarang kita lihat tafsirannya. Dzakarahu itu hafizu dzalika fata'adzu bih. Kalau misalnya dzakarahu maknanya hafizu dzalika saja, maka tidak memberikan banyak manfaat. Melainkan seseorang harus mengambil mau'izah dari apa yang dia ingat dari Al-Qur'an. Harus ada efek ya. Baik. Fi suhufim mukarramah, fi suhuf. Baik, di sini Al-Qur'an kalau tadi khabar awal gimana? Tadhkirah. Innaha tadhkiratun. Khabar awal, okay? Khabar inna, kalau inna itu harf atau isim, ikhwan? Harf taukid. Ha isim inna. Tazkirah khabar inna al awal. Fi suhuf khabar thani. Ya gitu ya maksudnya, khabar kedua. Inna as-surata tadhkiratun fi suhufin. Baik, khabar tadi. Li'annaha wa ma qablahu i'tirad. Karena ha di sini apa maksudnya? Li'annaha wa ma qablahu i'tirad. Ha di sini kembali ke mana ya, ikhwan sekalian? Apa maksud dari li'annaha wa ma qablahu i'tirad? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa membantu anda menjawab? Kan? Ada atau tidak? Enggak ada? Ada yang bisa bantu anda untuk menafsirkan wa ma li'annaha wa ma qablahu i'tirad? Faham tak maksudnya? Enggak ada yang faham? Kalau kalian faham, tinggalkan ini. Karena juga takut salah faham. Li'annaha wa ma qablahu i'tira. Faham tak sini? Enggak faham. I'tira artinya apa? I'tira. Penentangan. Sahih. Penentangan terhadap apa? La fal kalla innaha tadhkirah itu penentangan bukan? Penentangan. Atau kalau misalnya ada yang di masjid dia makan kemudian nasi diaur-aurin ke lantai. Kalla, jangan kamu buat begitu ya. Penentangan bukan? Penentangan. Begitu. Cuma di sini anda belum bisa lebih detail untuk mengungkapkan ini, wallahu a'lam ya. Wallahu a'lam. Mungkin saja maksudnya adalah bahwasanya kalla inna tadhkirah itu penentangan, wa ma qablahu dan sebelumnya juga penentangan, yaitu kalimat 1 sampai 10 itu berupa penentangan terhadap Rasulullah SAW atau sikapnya. Wallahu ta'ala alam. Anda belum bisa lebih detail, tapi di benak anda sepertinya itu. Wallahu a'lam. Taib, fi suhufin, suhuf di sini mukarrabah, indallahi, marfu'ah, fis sama'i, mutahharah, munazzahah, al-masjid syayatin. Masya Allah. Taib, suhuf mukarrabah, indallah, dimuliakan di sisi Allah. Taib, di sini mukarrabah, apakah dia? Khabar thalith, khabar ketiga, atau apakah dia sifat untuk suhuf? Mana yang sahih? Ada lagi. Mukarramatin ini A, khabar ketiga, atau B, sifat untuk suhuf, atau C, jawaban lain, sifat untuk suhuf. Kelihatan dari i'rabnya kan? Suhufim mukarramatin, kan? Maka nanti kalau antum mau nyambung wasal dari ayat 13 ke 14 bacanya fi suhufim mukarramatin marfu'atin mutahharah. Ya. Jangan baca fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi sa'a, itu bukan wasal namanya. Ya. Itu namanya qata' diwasal-wasalkan, ya. Enggak boleh. Fi suhufim mukarramatin, harus tahu jadi akhirannya itu i'rabnya dia majrur karena dia ini tabi' mengikuti suhuf, dan suhuf ini jama' taksir, maka mukarramah dia muannats jadinya mukarramati, mukarramatin ai di dimuliakan indallah, di sisi Allah. Kemudian marfu'atin fis sama', marfu'ah terangkat, marfu'ah fis sama', ya, marfu'ah. Di sini marfu'ah A, khabar thalith, B, sifah li suhuf, C, sifah li mukarramah. Yang mana yang sahih? Yang mana yang benar nih? Sifah untuk suhuf, bukan sifah untuk mukarramah. Bagaimana sifat untuk sifat? Ya. Sifat untuk suhuf. Kalau antum bertanya, tapi kok enggak ada waw? Misalnya fi suhufin mukarramati wa marfu'ah. Justru kalau ada waw itu bukan bahasa Arab jadinya, bahasa Indonesia, ya. Kalau Indonesia kayak gitu ya. Tapi enggak, kalau di Arab langsung fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah, tiga-tiganya ini sifat semua. Tiga-tiganya adalah sifat. Ya. Mukarramah dimuliakan di sisi Allah. Marfu'ah diangkat di langit. Tertinggi, meninggi di langit. Mutahharah atau di ketinggian. Mutahharah. Apa makna mutahharah di sini? Munazzahatun atau munazzahatin an massis syayatin. Tersucikan dari mas. Apa arti mas? Mas. Sentuhan syaitan. Sehingga tidak ada syaitan yang bisa untuk menelisiknya. Siapapun ini fi suhufin mukarramatin marfu'ah. Baik, di sini suhuf. Ya. Di sini suhuf. Kembali ke suhuf. Suhuf dikatakan dalam tafsir Asy-Syihab terhadap Baydawi, suhuf bisa bermakna suhuf al-munazzala 'ala al-anbiya. Suhuf yang diturunkan terhadap para nabi. Suhuf Ibrahim dan Musa misalnya. Suhuf kan jamaknya shahifah. Dia lembaran-lembaran. Atau bisa juga suhuf yang dimaksud adalah suhuf allati ma'al malaikati manqulatun min al-lawhil mahfuz, atau suhuf yang bersama para malaikat yang dinukilkan dari lauh mahfuz. Tafsiran kedua terhadap suhuf. Atau tafsiran kedua, atau suhuf di sini adalah suatu ta'bir, pengungkapan tentang Lauh Mahfuz itu sendiri. Jadi ada tiga tafsiran. Al-Quran, kalam Allah Azza wa Jalla tertulis juga fi suhuf. Kalam Allah Azza wa Jalla tertulis di suhuf. Suhuf ini apa? Bisa maknanya suhuf adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Nabi. Bisa juga suhuf maknanya adalah kitab-kitab yang Allah Ta'ala nukilkan dari Lauh Mahfuz kepada para malaikat. Atau bisa, dan ini insyaAllah yang lebih tepat, Allahu a'lam, adalah Lauh Mahfuz itu sendiri. Sahih atau tidak, Al-Quran kalam Allah Azza wa Jalla ada di Lauh Mahfuz? Ada enggak? Tercatat tidak di sana? Iya. Tapi mukarramah, ya mukarramah di sini apa yang diikram, ditakrimkan? Suhuf. Marfu'ah yang tinggi apa di sini? Suhuf. Mutahharah, suhuf juga. Makna mutahharah di sini adalah ya munazzaha an massi syaitan. Terjaga, tersucikan dari sentuhan syaitan. Itu. Jadi itu suhuf, sifat-sifat untuk suhuf Lauh Mahfuz, wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya antum ditanya apakah Lauh Mahfuz itu telah terbaca oleh syaitan, jawabannya tidak. Dalilnya apa? Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah. Gitu dalilnya. Jadi misalnya antum ditanya, Pak, syaitan itu pernah membaca Lauh Mahfuz tidak? Tidak. Dalilnya fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah. Betul enggak dalilnya? Betul. Bagaimana antum bisa tahu itu betul? Kan artinya fi suhuf, di lembaran-lembaran yang dimuliakan, diangkat, terangkat tinggi dan suci. Berarti untuk menentukan inilah dalilnya, antum memerlukan istinbat. Antum memerlukan istinbat. Antum memerlukan pemahaman terhadap ayat-ayat ini. Ya tidak. Bagaimana antum bisa menetapkan inilah dalilnya kecuali antum harus tahu makna dari mutahharah. Dan antum tahu makna dari mutahharah harus dari kitab-kitab tafsir. Begitu. Maka siapapun dari thalabul ilm harus belajar tafsir, ya. Baik. Bi aidi safarah, di tangan-tangan safarah. Baik. Nah, di sini bi aidi safarah itu A, sifat untuk suhuf, atau B, sifat atau khabar tsalits. Mana yang ini? Bi aidi safarah, di tangan para safarah. Apakah bi aidi safarah ini sifat untuk suhuf? Hah? Kalau antum tafsirkan suhuf ini adalah Lauh Mahfuz, maka bi aidi safarah enggak boleh menjadi sifat untuknya. Iya tidak? Tadi misalnya antum bilang suhuf itu di sini apa maknanya? Oh, ana pilih maknanya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz tersifati dengan mukarramah, marfu'ah, mutahharah. Antum tambahkan bi aidi safarah, di tangan-tangan para malaikat safarah. Benar enggak? Kok antum bingung atau gimana ini? Kok antum kayaknya jadi lemot gini? Gimana yo? Jawab. Suhuf bisa enggak antum sifati dengan bi'id safarah? Suhuf di sini kalau antum maknai Lauh Mahfuz, bisa enggak? Ya bisa. Maka kalau antum milih suhuf maknai Lauh Mahfuz, maka bi'id safarah harus menjadi khabar ta'lif. Khabar untuk apa? Innaha tadhkirah fi suhufin fi suhuf ya bi'id safarah. Tadhkirah ini yaitu surat-surat ini atau ayat-ayat ini atau Al-Quran ini atau kalam Allah atau kitabullah ini ada bi'aini safarah, di tangan, juga di tangan dipegang oleh oleh para malaikat safarah. Ya, siapa yang safarah? Safarah katabah yang sakhunaha min al-lawhil mahfuz. Katabah yaitu para malaikat penulis yang mereka nasakh, mereka kopas dari lauhul mahfuz. Adapun kalimat yang sakhunaha min al-lawhil mahfuz ada tidak bisa menjelaskan. Ya, tidak bisa menjelaskan. Tapi itu kalau misalnya bi'aidi safarah, kita tergantung bagaimana kita menafsirkan suhuf. Kalau suhuf kita tafsirkan lauh mahfuz, tidak bisa kita bilang bi'aidi safarah sifat untuk suhuf. Karena lauh mahfuz itu khalas, hanya Allah yang mengetahuinya, isinya, seluruhnya. Mereka, suhuf itu tidak digenggam oleh malaikat dan tidak diketahui oleh malaikat, melainkan Allah lah rahasiakan. Itu disebut wa indahu ummul kitab. Itu disebut ummul kitab, hanya Allah yang tahu. Berarti celah lainnya bi aini safara wallahu alam, kita jadikan dia khabar salif. Inna as-surah, sesungguhnya surat-surat ini dia tazkirah, ya. Dia juga berada di suhuf dan juga ayat-ayat ini juga dipegang oleh para malaikat pencatat. Di sini bukan pencatat amal. Ada para malaikat yang mana mereka kiramim bararah muti'ina lillahi ta'ala wa humul malaikah. Kiram kalau kata Al-Hasan Al-Basri, kiramun 'anil ma'asi. Ya, termuliakan dari maksiat-maksiat. Bararah kiram jamak dari karim, bararah jamak dari bar. Bararah itu baik. Ada juga yang mengatakan dari sebagian salaf kita, diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas menafsirkan kiram, يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلى بزوجته أو تبرز لغائطه. كرام menurut Ibn Abbas di sini maknanya adalah, yaitu para malaikat ini termuliakan jika mereka sedang bersama anak Adam, jika anak Adam itu sedang khala bizaujatihi, berdoa dengan istrinya, atau tabarruza li ghaytihi atau buang air besar. Faham maksud sini? Kata Ibn Abbas seperti itu. Kalau kita mengikuti pendapatnya Ibn Abbas, ini berarti safarah yang kiramim bararah ini mereka adalah malaikat pencatat amal. Kalau kita pakai tafsirnya Ibn Abbas. Tapi wallahu alam, ala kulli hal kita umumkan saja semua malaikat yang dimaksud wallahu alam, ala kulli hal malaikat. Ya. Bisa kita lihat di sini dhamir-dhamir, tafsiran-tafsiran yang beragam dan berbeda, ya. Itu dengan ragamnya kadang kalau kita sekadar pilih ini, pilih itu, semau kita, itu jadi tabrakan. Jadinya tabrakan. Suhuf, anak maunya anak pilih aja lauhul mahfuz misalnya. Bi'aidi safarah, anak pilih aja ini sifat untuk suhuf. Kemudian kiramim bararah, kiramim bararah ini malaikat pencatat amal. Taib. Kalau misalnya kita pilih semau kita, enggak mikir dulu, jadi apa tabrakan? Apa iya lauhul mahfuz itu dipegang oleh para malaikat pencatat amal? Iya atau tidak? Oh, enggak. Jadi tabrakan tuh ketika kita tahu ada beragam tafsir, betul ikhtilaf ya di antara ulama. Tapi kalau kita melakukan tanfiq semau kita, ambil ini, comot yang ini, comot, nanti bakal terjadi tabrakan. Baik dalam tafsiran atau syarah terhadap hadis, sama juga tafsiran atau dalam masalah fikih. Ya, jadi kalau fikih semaunya ambil yang rukhsah, kelak akan ada tabrakan. Ya, ada pasti ada. Kalau kita ambil semua kita, pasti ada ketertabrakan. Cukup insyaallah taala. Selain ini kita mengkaji bagi yang berkenan kitab Al-Furqan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.